juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim pada hadis Itsban. Itsban yang dimaksud di sini adalah Itsban Ibn Amr Ibn Al-Ajlan Al-Ansari min Bani Salim Ibn Auf, sahabi masyhur tufi radhiyallahu anhu fi khilafati Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat mulia Itsban Ibn Amr Ibn Al-Ajlan Al-Ansari dari Bani Salim bin Auf. Salah seorang sahabat. Ya, salah seorang sahabat mungkin sebagian kita yang tidak mengenalnya. Sahabat masyhur terkenal zaman itu. Beliau wafat di masa-masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Ini juga tentang keutamaan tauhid. Yaitu Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang mana dengan ucapan dia penuh dengan tulus ikhlas, jauh daripada perbuatan riya atau syirik atau mengharap urusan dunia. Jadi keutamaan tauhid adalah Allah haramkan atasnya neraka jahannam, akan tetapi dengan syarat. Di sini bukan sekedar hanya man qala, ya, siapapun yang mengatakan la ilaha illallah saja, akan tetapi dengan syarat niatnya ya bataghi bidzalika wajha Allah. Syaratnya itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara seorang itu melafadzkan syahadat la ilaha illallah karena lantaran mengharapkan kekasih yang dia ingin nikahinya. Bisa jadi di antara seorang yang mengatakan la ilaha illallah karena mengharap kekuasaan. Dan bisa jadi di antara seorang yang mengatakan la ilaha illallah mengaku mu'alaf, pengin mendapat rasa aman. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah dia yang mengatakan la ilaha illallah dengan niat mengharap tulus wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharap di sini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya yang hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang beriman. Orang beriman nanti di hari kiamat disebutkan dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abdul Aziz rahimahullah taala tentang perjalanan seseorang itu melewati yakni apa? Yaumul Ba'ts, hari dikumpulkan, dibangkitkan, nanti yaumul hisab, yaumul arud, yaumul mizan. Dan yang terakhir adalah mereka nantinya sebelum melewati jembatan yang namanya Qantarah Sirat, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan yakni Rabbul Izzah wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang Yahudi untuk mengikuti kaum mereka dan digiring ke neraka jahanam. Orang-orang Nasara juga seperti itu. Dan mereka para penyembah berhala disuruh ikut sesembahan mereka dan digiring ke neraka jahanam. Tinggallah bersama mereka tersisa hanya orang-orang yang menyembah Allah saja, yang mengakui Allah Subhanahu wa taala saja, termasuk orang munafik. Termasuk orang munafik. Akan tetapi orang munafik tersebut ketika semua tersungkur bersujud kepada Allah, orang munafik itu Allah buat punggung mereka ibarat seperti pasak. Ingin sujud tapi tidak mampu. Hanya orang-orang beriman yang mereka secara refleks ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tersungkur sujud. Kemudian yang kedua adalah nanti ketika mereka orang-orang beriman masuk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di saat orang-orang beriman mendapatkan surga, menikmati isi surga, di situ ada memanggil dari arah atas. Maka semua lupa dengan apa yang pernah mereka nikmati dari isi surga. Dan itulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina amanu, yang ininya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala waziyadah. Ziyadah di sini adalah tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap mukmin semuanya mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berjumpa dengan Allah di dunia, maka itu tidak mungkin. Bertemu, berjumpa, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu tidak mungkin. Kenapa demikian? Kan disebutkan juga dalam cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau meminta kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Allah menjawab, qala lan tarani. Ya Rabb, aku pengin lihat wajah-Mu ya Allah. Sebagai seorang nabi, ya, juga sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentunya rindu untuk melihat wajah Allah. Sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tampakkan wajahnya di dunia. Tapi Allah menjawab, qala lan tarani. Kamu enggak akan mampu melihatku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fanzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihat itu ke gunung. Kalau seandainya gunung itu tetap tegar, tidak bergerak sedikit pun, kamu bakal melihat aku wahai Musa. Lantas kemudian lanjut firman Allah Subhanahu wa taala, lam tajalla rabbuhu al-jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan nur, yaitu penghalangnya adalah cahaya yang begitu istilahnya itu, siapapun ketika wajah tersebut tersingkap maka akan membakar sepanjang mata memandang. Di situ gunung bergetar. Wa kharra Musa sa'iqa. Lantas Nabi Musa tersungkur pingsan. Falamma afaqa qala inni tubtu ilaik. Ketika siuman, maka Nabi Musa bilang, aku bertaubat kepada-Mu ya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam ayat ini Allah tidak bisa dilihat di dunia. Hanya mereka orang-orang beriman saja yang nantinya akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik, syarhul kalimat, penjelasan setiap kata, walahuma, dan bagi keduanya, maksudnya adalah hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Kedua imam al-hadis ini yang meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang sama. Harrama 'alan nar, Allah haramkan atasnya neraka. Maksudnya adalah mana'ahu Allahu min dukhuliha. Allah halangi dia dari memasuki neraka jahannam. Ya, tentunya dari hadis tadi jelas ya, innallaha harrama alaihi man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ketika orang hamba itu mengharap wajah Allah, tentunya Allah haramkan atasnya api neraka. Dan ini seakan-akan ada syarat di sini. Ada syarat. Ya. Ketika seorang ingin menghadap atau melihat wajah Allah, maka syaratnya mengatakan la ilaha illallah, ikhlas mengharap wajahnya, mengharap bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bonusnya juga adalah dihindarkan dari api neraka. Qala la ilaha illallah qalaha bilisanihi. Ini yang saya tekankan di sini ya. Yang saya tekankan ini adalah bukan sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Kalau sekedar mengucapkan kalimat syahadat saja itu tidak cukup. Sebagaimana yang saya sebutkan, saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, siapa hakikatnya seorang yang memiliki la ilaha illallah? Mereka adalah yang mengucapkan dengan lisannya. Qalaha bilisanihi, dia mengucapkan dengan lisannya, mengikrarkan dengan lisannya, arifan maknaha, dia tahu maknanya, bukan sekedar arti tapi makna. Bi'amilan muqtadah, mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Konsekuensinya seorang yang dia mengikrarkan hanya bertauhid dalam ibadah kepada Allah semata, konsekuensinya dia harus menjauhi segala perbuatan syirik. Jadi hakikat tauhid itu ada dua unsur, menetapkan dan meniadakan. Menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan, dan meniadakan sesembahan selain Allah. Itu hakikat seorang yang benar-benar bertauhid. Dikatakan seorang bertauhid yang seperti ini ya, bukan sekedar dalam lisannya, tapi praktek amal perbuatannya juga dinilai. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam footnote ya, wa qad dzakara al ulama syurutan, dalam ta'liq disebutkan para ulama memberikan syarat syahadat la ilaha illallah, wa anna hadhihi syahadah la tanfa'u qailuha illa bil ijtima'i hadhihi syurut fihi. Para ulama memberikan syarat syahadat la ilaha illallah, syarat seorang dinyatakan layak mengatakan la ilaha illallah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, itu harus memenuhi ketujuh syarat ini. Ada tujuh syarat seorang yang sejati, seorang muslim mengatakan la ilaha illallah. Apa itu syaratnya? Dikumpulkan oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam kitabnya Sulamul Usul Ilal Usul, beliau mengatakan al-ilmu wal yaqinu wal qabulu fadri ma aqulu, dalam sebuah bait ya. Al-ilmu, ilmu, ilmu itu tahu, ngerti. Tahu itu cara mengetahui adalah dengan mempelajari kalimat syahadat la ilaha illallah. Ketika seorang itu berilmu, kudu napa? Meyakini. Nek mengatakan tapi mboten yakin, berarti ucapannya niku seakan-akan main-main. Ya, seakan-akan main-main. Kudu yakin dalam mengatakannya, karena yakin itu urusan dalam hati. Wal qabul, qabul itu menerima. Menerima segala bentuk konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Sing pisan niku napa niku? Ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, qabul. Qabul niku menerima segala konsekuensinya. Nah, kadang niku tiang mengatakan la ilaha illallah boten ngertos konsekuensinya. Sekedar lisan mengatakan la ilaha illallah, mboten tahu sholat. Padahal konsekuensinya wajib sholat. Mengatakan la ilaha illallah bukan tahu puasa. Padahal konsekuensi dari la ilaha illallah dalam rukun Islam napa? Wajib puasa. Lah napa layak dianggap sebagai seorang benar-benar mengatakan la ilaha illallah. Nah, itu kudu dipenuhi niki, kabul. Wal inkiyat, sing sekawan niku inkiyat ketundukan. Tunduk. Tunduk terhadap aturan-aturan agama yang Allah sudah tentukan dalam syariatnya. Lepri pun tiang muslim, tapi kok mboten tunduk terhadap syariat. Berarti ucapan la ilaha illallah niku ngapusi berarti. Nggih. Hanya sekedar di lisan saja. Manis di lisan. Fadri ma aqul, maka ketahuilah apa yang aku ucapkan. Ini yang empat nggih. Al ilmu wal yakinu wal qabul wal iqyat. Ilmu, yakin, menerima dan tunduk. Yang kelima, gangsal wasidku. Jujur. Jujur itu ya apa yang diucapkan selaras dengan hatinya. Ini ku jujur. Dan apa yang diucapkan selaras dengan anggota badannya, itu baru jujur. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, jujur dia, berarti dia memang benar-benar mengatakan la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ikhlas. Ikhlas niku nggih tulus, boten mengharap yang lain kecuali hanya mengharap Allah Ta'ala semata. Yang ketujuh, al-mahabbah, cinta. Nih, seneng, seneng akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan waffaqakallahu lima ahabbah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu taufik pada apa yang Allah cintai. Nah, ketujuh niki syarat tiang niku benar-benar yang hakikatnya mengatakan la ilaha illallah. Nah, di antara bentuk daripada ketidaktundukan seorang dari la ilaha illallah adalah menolak semua ajaran atau sebagiannya, atau meremehkan ajaran sebagian dari ajaran Islam. Di antara bentuk ketidaktundukan. Disebutkan oleh sebagian para ulama contoh gambaran. Contoh gambaran. Syariat puasa. Syariat puasa. Maka bagaimana mengaplikasikan ketujuh syarat niki? Ya. Dia kudu ngerti ilmunya, kudu yakin itu perintah Allah dan menerima dengan sukacita. Dan juga tunduk. Kalau sudah itu wajib ya tunduk saja. Tidak ada ngersuloh, aduh poso. Nah, sebagai nikmat enggak bisa dinikmati. Atau contoh konkretnya aja, sholat. Sholat niku butuh ketundukan. Maka seorang yang benar-benar mengatakan la ilaha illallah terhadap hukum sholat ini, kewajiban sholat ini, tunduk, senang melakukan sholat. Nah niku, kalau ada sebagiannya berarti belum sempurna la ilaha illallahnya dia. Juga sebagian hukum syariat yang memang kurang disukai oleh sebagian kaum muslimin. Syariat apa niku? Qisas. Nggih, syariat qisas. Sebagian orang yang dia beragama Islam menganggap oh ini kurang layak, sudah tidak selaras dengan zaman sekarang. Ini melanggar hak asasi manusia katanya. Ya. Yeah. Maka seorang apabila mengatakan seperti itu dan dia sadar, maka berkurang, tidak sempurna syahadat dia. karena menganggap hukum Allah tidak lebih baik daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Contoh juga napa? Ngapunten niki bagi umahat niki. Poligami. Ya. Poligami itu syariat. Itu niku syariat. Mau suka mau tidak suka, ya tentunya itu syariat. Kudu diterima. Tapi tentunya di sini bukan berarti saya membela para bapak-bapak, boten. Ya, itu kan tergantung hukumnya. Dilihat dari kondisi dia. Hukum poligami niku sama dengan hukum nikah. Kadang dia menjadi wajib, kudu. Nah, niki sing mewajibkan iki, nah keadaannya kondisinya bagaimana? Kadang menjadi sunnah, kadang menjadi bahkan makruh, bahkan haram. Nah, nek sekiranya enggak bisa adil, haram bagi dia untuk bagi poligami. Nah, kalau memang sekiranya bisa adil dan bismillah dia bisa berbagi dengan para istrinya, ya sunnah bagi dia. Nah, dalam masalah sebagian syariat, nah syariat niku adalah baik yang kita sukai maupun tidak, tetap kita cinta dan kita tunduk kepadanya. Karena apa? Niku syariat yang dibuat oleh Allah dan itu wahyu. Dan itu demi maslahat manusia. Sepanjang zaman, sepanjang tempat, iku maslahat. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui masa depan manusia. Dan hukum Islamlah yang layak dan dibutuhkan oleh manusia dalam tatanan kehidupan manusia di dunia. Napa sebab ini pun? Karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah ngerti masa depan mereka, maslahat mereka. Adapun kalau undang-undang manusia, mungkin zaman sekarang layak, belum tentu 100 tahun ke depan layak itu undang-undang sekarang. Tapi kalau undang-undangnya Allah, wahyu Allah, mau zaman dulu sampai sekarang tetap bakal layak karena Allah Maha tahu. Beda dengan manusia, pengetahuan mereka terbatas. Dan buktinya adalah tidaklah undang-undang yang dibuat manusia mesti setiap tahun bakal mengalami perubahan, tergantung siapa yang memimpin. Bakal diutak-atik, dirubah-rubah terus begitu. Beda dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang memang itu untuk maslahat manusia. Baik di dunia mereka maupun di akhirat mereka. Ngapain nggih? Nggih. Jadah sih, ampun salahkan saya kalau masalah seperti ini. Waqala Syekh Abdurrahman bin Hasan, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurut. Wajib harus ada dalam persaksian la ilaha illallah 7 syarat. Yang mana la tanfa'u qailuha, yang mengatakan itu enggak akan bermanfaat. Syahadat ini enggak akan bermanfaat bagi yang melafadzkannya, mengucapkannya sampai dia mengumpulkan 7 syarat niki. Napa niku? Al-ilmu al-munafil jahl. Niku intinya sama. Akan tapi beliau itu memberikan napa niku? Konotasinya. Nggih. Lawan katanya al-ilmu al-munafil jahl, ilmu yang menghilangkan kebodohan. Bodoh niku mboten ngertos kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua al-yakin al-munafil syak, yakin yang menghilangkan rasa ragu. Pripun nek tiyang syahadat tapi ragu? Mungkin karena keraguan dia, karena disebabkan tidak ada syarat yang pertama. Bisa jadi karena nopo ikut-ikutan mawon, bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi karena yang penting syaratnya gampang untuk mendapatkan sesuatu. tanda kutip sesuatu, sesuatu niku yang urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-qabul al-munafidir radd, menerima yang meniadakan, menghapus radd. Radd itu membantah. Ya, membantah syariat Allah. Yang namanya seorang muslim, muslim Islam itu dimaknakan al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Niku Islam, agama Islam niku agama yang tunduk, yang pasrah terhadap syariat tauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, ketundukan dengan ketaatan. Nikulah Islam. Muslim itu tunduk terhadap syariat. Boten kok malah ngotak-ngatik agamanya. Nih. Maka sifat seorang yang mengotak-ngatik aturan-aturan agama itu sifatnya orang Yahudi. Nih. Kalau disebutkan kita baca dalam Al-Qur'anul Karim, kebiasaan tiang Yahudi ini kenapa? Suka ngerubah ngotak-ngatik undang-undang syariat wahyu. Nggih. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Suka mentahrif, merubah-rubah, kemudian mengatakan hadza min indillah. Ini dari Allah. Padahal apa hasil karya mereka? Dirubah-rubah. Ya, sehingga kalau dilihat syariat orang-orang terdahulu diragukan keabsahannya. Beda dengan Islam. Islam niku masya Allah sampai ke kita sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga. Karena Allah sendiri akan yang menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami sendiri yang menurunkan itu dzikir yaitu Al-Qur'an dan kami sendiri yang akan menjaganya melewati para mereka para ulama. Hadis ketika kecampur banyak hadis yang palsu, hadis maudhu, hadis orang-orang kadzab berbuat hadis, membuat-buat hadis, bahkan pedagang-pedagang biar gimana caranya melariskan dagangan bikin hadis ben laris, ben regane larang. Jaman iki enten to. Tinggal dikutip sedikit sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni ke sunnah. Tadi larang niku barangnya. Gimana? Dilarang. Padahal ya biasa mawon toh. Padahal kalau dilihat ditelisik lagi ternyata hadisnya palsu. Di antara contohnya pun apa? Ada seorang pedagang terong. Ya, terong. Bicarane ben laris, nun. Ben laris, maka bikin-bikin sebuah hadis. Ya man akala bantinjan, sinten sing makan terong, ya falahu begini. Ini kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah itu ya, dosane gede. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkadzaba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar. Sinten mawon yang sengaja berdusta atas namaku, silahkan mengambil tiket kursi ke neraka. Nah, ngatos-ngatos nih, asal jeplak. Ini sabda Rasul padahal mboten enten asale. Ngatos-ngatos. Nih, mending bilang saya enggak tahu wis. Lebih aman, lebih selamat ketimbang ini sabda Nabi kok sunnah nih, sunnah. Ya, memang sunnah, tapi sunnahnya bagaimana? Kadang tiang niku saking semangatnya menjalankan sunnah enggak ngerti sunnah kepiye. Nih, memang itu sunnah, tapi kudu ngerti gimana sunnahnya, gimana cara menjalankan itu sunnah. Kadang asal-asalan, sing penting nyunah. Sing penting nyunah niku belum cukup. Tapi dia kudu mempelajari gimana to sunnahnya itu. Nonton. Berikutnya adalah al-ikhlas al-munafi lisyak lisyirik. Keikhlasan yang meniadakan bentuk kesyirikan. Yang kelima al-inqiyadu al-munafi litark. Ketundukan yang meniadakan tark. Tark itu meninggalkan. Meninggalkan ajaran agama. Yang keenam as-sidqu, kejujuran. Al-munafi al-munafil kadhib, yang menghapus, menghilangkan kedustaan. Al-mahabbatu al-munafiyatu lil-duddiha, kecintaan yang munafiyah, yang menghilangkan dari lawannya, yaitu nubuh benci. Nah, benci terhadap syariat. Nah, ini kok ngatos-ngatos. Sehingga dalam masalah tauhid niki, tauhid seseorang nopo bertingkat-tingkat. Tergantung bagaimana seorang niku menerapkan syahadatnya dengan tujuh syarat niki. Kita lanjutkan, yabdaghi artinya yatlub, mengharap, artinya meminta. Asy-syarhul al-ijmali, syarah secara global. Yukhbiruna hadzal hadits anna Allah subhanahu wa ta'ala sayusallimu min 'adzabin nar kullaman wahhada Allah wa 'amila bimuqtadha tauhidih qasidan bidzalika at-taqarruba ila Allah la riya'an wa la sum'ah. Penjelasan hadis secara global bahwa hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari api neraka siapapun. Siapapun niku siapapun. Jadi ini memberikan apa sifat? Siapapun akan mendapatkan itu. Sinten mawon yang mengesakan Allah dan mengamalkan konsekuensinya, kewajiban tauhidnya dengan niat itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena riya, boten karena sum'ah. Sum'ah niku napa? Pengen dirungokke wong. Nggih. Pengen dibicarakan orang yang baik-baik. Nah niku sum'ah. Baik, faedah. Faedah dari hadis niki napa? La yadkhulun nar, la yadkhulun nara man akhlasat tauhida lillahi. Tidak masuk neraka, tidak akan masuk neraka sinten mawon yang ikhlas tauhidnya hanya kepada Allah. Berarti tauhid saja belum cukup. Sing penting tauhid. Tauhid ikhlas semua. Nah niki. Sing penting mboten, sing penting tauhid. Sing penting tauhid iki ikhlas mboten. Keikhlasan itu hanya Allah dan dirinya yang tahu. Orang lain enggak tahu keikhlasan dia, karena memang itu suatu yang sifatnya abstrak ya. Suatu yang memang enggak nampak. Keikhlasan, keriaan seorang mboten nampak. La tasluhul aqwal wala amal illa biniyati taqarrubi ila Allah. Tidak akan benar itu ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, syahadat niku itu tidak sah. Boten sah sampai napa? Dia punya niat dengan ucapan itu mendekatkan diri kepada Allah. Berarti niat niku sesuatu yang paling istilahnya paling urgen. Pondasi dari setiap amal perbuatan. Kenapa kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pertama kali dalam urusan apa? Urusan niat, keikhlasan. Memperbaiki keikhlasan niat ibadah itu hanya kepada Allah selama pinten tahun dakwah beliau? 13 tahun. Niku bukan waktu yang lama. Nih, memperbaiki niat niku memang susah. Bahkan sebagian para ulama di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, ya rahimahullah taala, beliau mengatakan, pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku perbaiki daripada niat. Ya. Sehingga niat niku butuh niat yang lain. Contoh nini pun, dalam sholat pun juga enggak, tidak cukup butuh niat sekali di awal saja. bisa jadi di pertengahan jalan sholat ada sesuatu yatra' fi qalbihi syai'un min riya. Di pertengahan sholat kadang ada aja yang bikin niat ini rusak. Awalnya ikhlas, Allahu Akbar ikhlas, tiba-tiba ya mungkin ya calon mertua nopo, calon nopo dan lewat dadi gusar ini. Nah kadang seperti itu ada. Maka dari itu niat itu butuh ditajdid, istilahnya bahasa sekarang nopo, di update terus, dices lah istilahnya. Keikhlasan itu butuh keikhlasan yang lain. Contohnya ini pun ngaji ngeten niki. Ngaji ngeten niki awalnya ikhlas, semangat ikhlas. Biasanya di tengah perjalanan biasanya itu ya ada gangguan. Tidak ada kok ngaji mulus-mulus aja niku mboten enten. Biasanya itu enten gangguan. Kadang gangguan itu dari diri kita sendiri atau dari luar. Ngeten. Kadang itu karena wah enggak penak. Nek gak ngaji, kok gak ditakoni konco-konco, tak melu ngaji lah. Nah, ini kan niat yang kurang tepat. Tapi diperbaiki. Tetap datang, bukan berarti kok gak udhiriya, tak rasah melu ngaji lah. Mboten. Tapi dia tetap datang dan perbaiki niat dia ikhlas karena Allah. Yang ketiga, itsbatu sifatil wajh lillahi ta'ala. Menetapkan sifat wajah. Allah memiliki wajah. Dalam firman yang lain disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan tersisalah wajah ya Allah Sang Rahman yang memiliki kemuliaan. Kullu man 'alaiha fad. Semua bakal sirna. Habis. Hilang kecuali wajah Allah Ta'ala. Nah, ini menetapkan sifat wajah Allah. Ketika Allah sifat wajah, kita sebagai seorang hamba mukmin cukup mengikuti, ikut menetapkan Allah memiliki wajah. Bagaimana? Allahu a'lam. Kita tidak, yang penting menetap. Alam ini. Yeah, I'm gonna Munasabatul hadithi lil bab, hubungan hadis dengan bab. Lanjutkan sedikit. Hubungan hadis dengan bab. Haitsu dalla al hadithu ala anna man mata mukhlishan lillahi at-tauhid salima minan nar. Di mana hadis menunjukkan bahwa siapapun sinten mawon yang meninggal dia ikhlas karena Allah bertauhid, bakalan selamat dari api neraka. Nah, ini keutamaan tauhid nipun. Kalau enten dosane pripun, intine dia selamat dari api neraka. Imma selamat dari kekal di api neraka, atau selamat beneran dari masuk api neraka. Bisa jadi masuk neraka dulu tapi masuk sebentar, dibersihkan dosanya baru masuk surga. Nah, niki intinya ini pun. Niku sebentar ini ampun disamakan dengan dunia ini. Sehari di neraka niku 1000 tahun di dunia. Umure menungso pun mboten sampai 1000 tahun. Ya ka'al fi sanatin mimma ta'udun. Nika Allah Subhanahu wa taala. Sedinten malam. Sedinten di akhirat neraka jahanam. Niku 1000 tahun di dunia. Berarti kesempatan umur kita satu sing gak nyampe ya, mulai 1000. Dari maka dari itu sungguh nopengi, sungguh heran. Tiang niku bisa-bisanya menggadekan akhirat dia untuk mendapatkan sebentar dunia, nikmat sebentar di dunia. Nah, kalau dia pengen mendapat nikmat, kenapa di depan mata? Akhirat masih nanti. Katanya seperti itu. Ya kalau dapat ya, kalau enggak dapat. Siapa yang mau menjamin kita? Mboten enten. Sahabat mboten dijamin pahala dihapuskan nggih mboten, diterima amal nggih belum tentu. Kok ya bisa tenang-tenang saja? Ya nanti aja kalau beramal nek wis mendekati tuwa ngene. Ya nek meninggale di waktu tua. Nah, di masih muda, habislah sudah kesempatan dia untuk bisa masuk surga. Maka dan demikian, karena niki napa jenenge, ada hadis yang baru, kalau saya bahas malah mboten salat nggih, salat lama. Nggih, niki cukup insyaallah sampai di sini dahulu. Kita akan bahas hadis berikutnya tentang keutamaan kalimat tauhid. Nggih, keutamaan kalimat tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.